Bismillahirrahmanirrahim. Jadi itu berarti kalau haluhu, karakteristik yang nuansa ruhaniahnya kepada Allah, ya itu yang seperti apa ya, kalau himmatuhu ilallah, hasratnya memang menuju Allah. Mungkin Anda ketemu seseorang yang awal-awalnya ngobrol soal dunia, tapi ujungnya itu ngajak kepada Allah. Ah, itu bagus. Tapi jangan sampai awalnya Allah, ujung-ujungnya dunia. Nah, ini jangan. Ya, ini berarti, wah aku tadi kena, ini manipulasi namanya. Manipulasi. Jadi, manipulasi ilahiyah namanya. Walaupun dia seorang ahli ibadah, ahli zuhud, seorang ini, tapi kalau tidak mengarahkan hatimu menuju kepada Allah, nah nanti kita itu seperti yang awal tadi, waduh, minal kaun ilal kaun, rupanya aku hanya bulet saja, muter ke alam lagi. Ya, ini Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi ini kebetulan satu bentuk kebutuhan kita berarti kepada apa yang disebut asyikh atau mursyid. Nah, jadi Rasulullah SAW itu juga menjadi mursyid bagi para sahabat Nabi. Kalau misalnya Allah itu menurunkan wahyu langsung kepada banyak orang ketika itu, tidak ada guidance-nya, nah itu malah orang pada tersesat. Sekarang misalnya Allah memerintahkan sholat. Teknisnya sholat kayak apa? Tidak disebutkan oleh Allah. Oleh mursyidnya ketika itu, yaitu Rasulullah. Ini kalau sujud itu begini, kakinya begini, tangannya begini. Sampai beliau menyebutkan, solu kama ra'aitumuni usolli. Hei para sahabat, kalau kamu sholat, sholatlah kalian seperti aku sholat ini. Jangan bikin metode sendiri, gitu. Jadi rokaatnya juga seperti yang saya sebut ini, saya lakukan ini. Di Al-Quran tidak ada jumlah rokaat. Ah, itu ada di dalam pendidikan Rasulullah kepada para sahabat. Nah ini namanya guidance. Begitu juga para sahabat ketika mengajari tabi'in, ya harus melalui para sahabat. Bagaimana dulu Rasulullah SAW sholat, gimana bayar zakatnya, gimana ketika zikir, dan sudah pasti dari para sahabat yang mendidik mereka. Nah ini makanya di dalam Al-Quran disebutkan fas'alu ahla zikr in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kepada ahli zikir kalau Anda tidak berpengetahuan. Siapakah ahli zikir itu? Apakah ahli zikir itu orang yang kemana-mana bawa tasbih muter sampai seser gitu ya? Ya belum, mungkin saja dia ahli zikir, mungkin saja malah bukan, kan gitu. Ahli zikir itu mangkana qalbuhu yatufullah daima, orang yang hatinya senantiasa tawaf daima selama-lamanya kepada Allah. Wow. Itu ahlu zikr. Bertanyalah kepada dia kalau. Nah, ahlu zikr ini siapa? Ahlu zikr itu tentu orang yang memiliki pengetahuan sampai mengenal apa sesungguhnya makna zikir, tujuan zikir, hakikat zikir. Nah, tadi ada buku filosofi zikir itu baru saja saya terbit, hari ini sudah terbit tadi. Itu ditulis oleh para aulia-aulia besar, saya kumpulin sudah lama, saya rangkum menjadi filosofi zikir. Mulai dari Syekh Abdul Hasan, Syekh Abdul Qadir, Abdul Syaroni, Syekh Ahmad Arifai, itu ada Syekh Alwi Al-Haddad yang punya Ratib Haddad itu, Syekh Ibnu Athaillah juga. Bismillahirrahmanirrahim, supaya apa? Menjadi, supaya seseorang juga bisa menjadi ahlu zikr yang benar. As-sidku fil zikr, supaya benar di dalam berzikir. Jangan sampai kita ini punya semacam imajinasi tentang zikir, seakan-akan kita ini sudah sampai di hadapan Allah, rupanya tadi baru seakan-akan tadi. Nah, ini itu berarti ada ilmunya zikir, kan begitu. Teknis zikirnya diajarkan oleh para mursyid, para ulama. Ini mengenai sebuah makna terdalam agar misalnya ketika kita berzikir itu tidak terjebak oleh ghurur. Contohnya, ghurur itu tipu daya di balik zikir. Yang dulu pernah saya kisahkan, ceritakan bagaimana seseorang, wah saya zikir kok bisa indah sekali ya, tapi malam ini tadi saya zikir sama sekali gak ada indahnya. Begitu Anda menikmati keindahan sampai lupa siapa yang sebenarnya Anda zikiri. Nah, itu salah satu ghurur. Orang tenggelam pada indahnya zikir, lupa kepada al-madhkur, yaitu Allah yang dizikiri. Jadi kalau Anda ketika berzikir dalam kondisi indah, nikmat, tatmainul qulub disebut gitu, cepat. Ya Allah, ilahi, anta maqsudi. Ya Allah, tujuanku ini engkau, ya Allah. Harus cepat gitu. Kalau enggak, lama-lama nanti lupa kepada tujuan. Asik dengan keindahan ini tadi. Keindahan ini makhluk. Ya, keindahan ini makhluk. Nanti minal kaun ilal kaun lagi. Ya, dari makhluk ke makhluk lagi. Begitu juga ketika Anda zikir sedih. Sedih, ya cepat. Ya Allah, tujuanku ini bukan engkau Allah. Bukan romantisme kesedihan ini tujuanku. Jadi misalnya Anda berzikir sedih, ingat dosa-dosa masa lalu, nangis, lalu Anda asik masuk dengan rasa tangis tadi. Nah, lupa kepada yang dizikiri nanti. Itu bagian dari istidrojudzakirin. Nah, istidroj yang menimpa orang-orang berzikir bisa seperti itu. Ya, jadi cepat kembali. Ya Allah, tujuanku engkau Allah. Ilahi anta maksudi. Itu untuk mengingatkan, dihujamkan terus-menerus di dalam relung kita.